jalan-jalan ya. Kenapa ya? Lonjak-lonjak saya. Lonjak-lonjak. Jalan ya. Yo ayo lonja. Yo ayo lonja. Yo ayo lonja. Kenapa ya? Lonja lonja saya.